Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Nabi, saya ingin bertanya, bagaimana hukum sholat tahiyatul masjid ketika khutbah dimulai? Apakah sholat sah atau tidak? Mohon tanggapannya. Baik, hukum sholat tahiyatul masjid ketika khutbah dimulai. Ketika khatib sudah berdiri menyampaikan khutbahnya, tidak diperbolehkan bagi siapapun untuk melaksanakan sholat sunnah kecuali sholat tahiyatul masjid saja. Itu pun harus diringankan. Jadi sholat tahiyat masjid yang ringan. Artinya ya baca suratnya surat pendek-pendek, kulhu atau wal asr atau al kautsar. Kalau perlu nggak usah baca surah, kan sah. Juga rukuknya nggak boleh panjang-panjang, cukup kadar tuma'ninah. Ya, iktidalnya juga cukup kadar tuma'ninah. Dua rakaat tidak boleh lah. Lebih habis itu selesai. Karena mendengarkan khutbah itu wajib, sholat sunnah itu sunnah. Ya, wajib bagi seseorang mendengarkan khutbah. Ada yang mengatakan sunnah juga, tapi kedudukannya lebih pantas ya. Seharusnya seseorang itu mendengarkan khutbah. Tidak dianjurkan melaksanakan sholat sunnah apapun kecuali tahiyatul masjid. Itu pun tahiyatul masjid yang ringan saja. Jadi jangan nanti masuk masjid sholat qobliyah, sholat wudu, sholat macam-macam, enggak, udah. Bahkan kalau bisa enggak perlu tahiyatul masjid, dia langsung duduk boleh, tinggal menyempurnakan dengan membaca al-baqiyatus shalihah. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, sebanyak berapa? 4 kali. Ya, itu aja cukup. Lalu dia duduk mendengarkan khatib menyampaikan khutbah. Wallahu a'lam bishawab.